Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman dimanapun Anda. Untuk selanjutnya kita akan simak dan ikuti secara langsung kajian ilmiah kita di sore hari ini dari bahasan kitab Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sandawi Hafirullah. Secara langsung kita akan simak bersama di sore hari ini dari Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung. Selamat mendengarkan untuk Anda semua dan terima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Kami persilakan untuk Al-Ustaz untuk menyampaikan pembahasan di sore hari ini. Para pendengar Radio As-Sunnah Cirebon, para pendengar Radio Roja Lampung, para pendengar Roja di sekitar Cilembu dan Rancakalong dan sekitarnya. A'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid yang mengambil kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah sampai pada bab Adzabh li ghairillah, menyembelih bukan karena Allah Azza wa Jalla. Sudah kita jelaskan bahwa menyembelih termasuk ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh diniatkan menyembelih untuk makhluk, baik makhluk itu para malaikat, para nabi yang sudah meninggal, para wali Allah, atau kepada para jin, atau kepada ruh-ruh orang yang sudah meninggal, atau ditujukan kepada benda-benda mati seperti patung-patung berhala, pohon-pohon yang dianggap angker atau keramat, atau yang lain-lainnya, termasuk untuk benda-benda yang dianggap sakti, dianggap bertuah seperti keris, pedang, batu ali, dan yang sejenisnya. Menyembelih dianggap ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah berdasarkan ayat yang kemarin sudah kita bahas, yaitu Al-Quran surah An-Nahl ayat 100, surah Al-An'am Al-An'am ayat ke-162 dan 163. Allah berfirman, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah penguasa semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan bahwa keempat poin yang disebutkan tadi hanya ditujukan untuk Allah. Empat poin itu, pertama salat, kedua menyembelih, ketiga hidup, dan yang keempat mati, seluruhnya hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Inilah dalil pertama yang menjelaskan bahwa menyembelih tidak boleh ditujukan kepada sesama makhluk. Adapun dalil kedua, Al-Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah berfirman, Fasolli lirabbika wanhar. Maka solatlah kamu untuk Rabbmu, untuk Allah. Wanhar, dan menyembelihlah kamu. Ada dua perintah di dalam ayat ini. Pertama solat, kedua menyembelih. Adapun huruf fa di dalam fasolli, huruf atop huruf fa di sana fungsinya lisababiyah, yang menjelaskan sebab. Karena ayat sebelumnya menyatakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak, fasholli maka hendaklah kamu salat lirabbika karena Allah, karena Rabbmu, wanhar dan menyembelihlah. Sehingga makna ayat itu ayat bisabab i'ta'ina laka dhalika salli li rabbika wanhar syukranillahi ta'ala ala hadhihi ni'mah, karena sebab kami telah memberikan nikmat tersebut kepadamu, maka salatlah kamu untuk Rabbmu dan menyembelihlah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Jadi dua perintah Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah, pertama salat dan yang kedua menyembelih. Disandingkannya perintah salat dan menyembelih dalam ayat ini selaras dengan surah Al-An'am 162 tadi yang menyatakan inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan sesembelihanku. Makna wanhar menyembelih dan sembelihlah olehmu, menyembelihlah kamu, ai ij'al nahraka lillah kama anna salataka lahu. Fa afadat hadhil ayatul karimah anna nahra min ibadah, wa li hadha amara Allahu bihi wa qarranahu bis shalah. Maksud wanhar fasholli li rabbika wanhar, maknanya jadikan sesembelihan kamu itu hanya untuk Allah, sebagaimana sholat kamu pun hanya untuk Allah. Sholat kita yang berisi ruku, sujud, berdiri, duduk, kita tujukan semuanya itu untuk Allah. Seperti itu pula sesembelihan kita, kita tujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa menyembelih termasuk ibadah sama dengan sholat. Makanya Allah memerintahkan menyembelih ini dengan disandingkannya dengan perintah sholat. Adapun menyembelih yang disyariatkan dalam ajaran Islam, ada tiga jenis penyembelihan. Penyembelihan pertama disebut adhahi, jamaknya udhiyah, bahasa kitanya kurban, yang sebentar lagi kira-kira dua pekan lagi, dua Jumat yang akan datang, mungkin insya Allah kita mengalami hari penyembelihan yang disebut dengan Idul Adha, yaitu Id karena penyembelihan. Ini penyembelihan yang pertama Allahi, kurban. Kedua al-hadyu. Al-hadyu itu sejenis dam yang dilakukan pada waktu haji. Dan yang ketiga akikah. Nah, adapun kurban sudah kita jelaskan tadi, yang hukumnya ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka ada yang mewajibkan, sebagian ada yang mensunnahkan. Adapun mazhab Abu Hanifah, mereka menyatakan wajib bagi yang mampu. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawanya. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak menyembelih kurban, jangan dekat-dekat dia kepada tempat sholat kami. Hadis ini derajatnya hasan. Diriwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Majah, yang menunjukkan makna dari hadis ini adalah apabila orang yang punya kemampuan kurban tapi tidak berkurban dilarang mendekat sholat, tempat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini menunjukkan orang itu seolah-olah sudah meninggalkan sesuatu yang wajib. Makanya jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ini hadis pertama. Hadis kedua, pada waktu Nabi SAW menyembelih kurban pada tanggal 10 Zulhijjah, beliau menyatakan, man dhabaha qabla sholah falyu'id makanaha al-ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah. Siapa orang yang menyembelih kurban sebelum sholat id, hendaklah dia mengulang kembali sesembelihannya sekarang setelah sholat id. Dan siapa yang menyembelih, silakan sekarang menyembelih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menyembelih kepada dua orang. Orang yang pertama, orang yang sudah menyembelih, tapi menyembelihnya sebelum id, ulang sekarang. Yang dimaksud mengulang bukan mengulang sesembelihan yang tadi sudah disembelih, kan sudah mati tadi. Tapi maksudnya ambil kambing lain, nyembelih lagi. Sebab yang tadi mah hanyalah disebutkan lahmun qaddamahu li ahli. Itu sekedar daging yang dia sodorkan untuk keluarganya dan bukan kurban. Man dhabaha qabla shalah falaysa minan nusuki syai'un innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Siapa orang yang menyembelih sebelum salat Id, maka itu bukan kurban sama sekali, tapi itu daging yang dia sajikan untuk keluarganya. Makanya orang yang menyembelih sebelum kurban, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyembelih lagi sekarang, diperintahkan. Dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih sekarang. Ini juga bernada perintah. Dan banyak lagi hadis-hadis lainnya yang menjelaskan bahwa berkurban bagi yang mampu hukumnya adalah wajib dan bukan sunnah. Ini sesembelihan pertama adalah udhiyah. Sesembelihan kedua disebut al-hadyu. Al-hadyu ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun yang wajib adalah bagi orang yang melakukan ibadah haji dengan jenis haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang pelaksanaannya melakukan umrah di bulan haji, umrah untuk haji di bulan haji. Dan bulan haji dimulai dari bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dua bulan lebih, Dzulhijjahnya juga sampai tanggal 10 sampai tanggal 13. Nah, total general bulan haji sebanyak 72 hari. Demikian penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala. Nah, kalau seorang melakukan haji tamattu, umrohnya harus dilakukan di bulan haji. Boleh bulan Syawal, boleh bulan Dzulqa'dah, boleh bulan Dzulhijjah sebelum tanggal 9, sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun kalau seorang umrah untuk hajinya dilakukan di bulan Ramadan, maka tidak sah. Karena bulan Ramadan bukanlah bulan haji. Nah, inilah haji tamattu. Enteng, tidak perlu membawa kambing dari negeri sendiri. Nanti aja. Tapi ada dam, ada denda yang harus dilakukan, yaitu menyembelih kambing di hari ke-10. Itulah yang disebut dengan al-hadyu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 196, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْأُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ. Siapa orang yang melakukan tamattu umrah ke haji, haji tamattu berarti melakukan umrah untuk haji di bulan haji, maka hendaklah dia menyembelih apa yang mudah bagi dia. Ini wajib dan ini hadyu. Inilah sesembelihan yang kedua. Yang ketiga, sesembelihan yang ketiga adalah akikah. Akikah adalah syatun tuzbahu anil maulud fi yaumi sabi'i in kana dzakara fa itsnatan wa in kana untha fa wahidah. Akikah adalah kambing yang disembelih karena kelahiran seorang anak, dan disembelihnya hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi tudbahu lisamihi wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'suh. Semua bayi yang lahir masih tergadai dengan akikahnya. Akikahnya ini disembelih pada hari ketujuh, terus dicukuri rambut anak itu pada hari ketujuh itu pula, dan diberi nama. Diberi nama wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur rambutnya. Itu akikah. Kalau anaknya seorang anak laki-laki, kambing yang disembelihnya dua ekor. Tapi kalau wanita, maka kambing yang disembelihnya hanya satu ekor. Dan hukum akikah ini sunnah menurut kebanyakan para ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang mewajibkan akikah ini. Nah, ketiga jenis sesembelihan tadi, baik udhiyah ataupun al-hadyu ataupun akikah, ketiga-tiganya tidak saling terkait dan tidak saling berhubungan. Syariat udhiyah dilakukan setahun sekali pada waktu Idul Kurban bagi yang mampu. Kalau al-hadyu bukan setahun sekali, tapi khusus bagi para jamaah haji yang mau melakukan haji tamattu. Dan kalau akikah dilakukan berkenaan dengan kelahiran seorang anak, dan itu seumur hidup sekali bagi anak itu, dan dilakukan hari ketujuhnya. Tidak saling berhubungan. Banyak pertanyaan kepada para asatidah, para ustad-ustad, bagaimana kalau kami dulu tidak diakikahkan, boleh enggak berkurban? Ya tidak ada hubungan antara akikah dengan kurban. Ya tetap kalau mampu harus berkurban, walaupun dulu tidak diakikahi oleh orang tua mereka. Apakah boleh enggak niatnya dua sekaligus, ya kurban, ya akikah untuk diri sendiri? Enggak, karena itu dua ibadah yang berbeda, tidak saling terkait dan tidak saling berhubungan. Nah, inilah tiga jenis sesembelihan. Dan ini tiga-tiganya diperintahkan oleh Allah bagi masing-masing orang yang terkena dengan perintah ini. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu untuk Rabbmu dan menyembelihlah, maka menyembelih tidak diragukan lagi merupakan ibadah. Dan setiap ibadah hanya wajib diniatkan dan ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dalil yang kedua. Dalil ketiga, sebuah hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kata Ali, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، la'anallahu man ghayyara manaral arad. Rawahu Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah memberitahukan kepadaku tentang tiga kalimat. Empat, afwan, bukan tiga, arba kalimat. Sekali lagi, Rasulullah SAW telah memberitahukan kepadaku tentang empat kalimat. Kalimat pertama, Allah melaknat orang-orang yang menjembeli untuk selain Allah. Dilaknat. Kalimat kedua, Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kalimat ketiga, Allah melaknat orang yang membantu mendukung orang yang berbuat bid'ah. Dan yang terakhir, kalimat keempat, Allah melaknat orang yang merubah atau menggeser patok tanah. Patok itu batas, ya, batas antara tanah kita dengan tanah orang lain. Biasa ditandai dengan patok. Di Jawa, di Sunda, di Jakarta, yang saya tahu namanya patok. Saya enggak tahu di pulau lain, Sumatera, Kalimantan atau yang lain-lain. Empat orang tadi memperoleh laknat. Pertama, orang yang menyembelih bukan karena Allah. Yang kedua, orang yang melaknat kedua orang tua. Ketiga, dilaknat juga orang yang mendukung, membantu, menolong orang yang berbuat-buat kebid'ahan. Dan yang keempat, orang yang menggeser patok tanah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Adapun yang dimaksud laknat, maknanya at-tard wal-im'ad an rahmatillahi azza wa jalla. Laknat itu artinya pengusiran dan dijauhkannya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan la'anahullah, semoga Allah melaknat orang itu, maknanya semoga Allah mengusir dia dan menjauhkan dia dari rahmatnya. Kalau umpamanya orang berdoa, Allahumma la'an fulanan, ya Allah laknat si fulan, maknanya ya Allah jauhkan itu si fulan dari rahmat engkau dan usir dia dari rahmatmu. Itu makna dari laknat. Adapun sabda Nabi SAW, man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Baik yang disembelihnya ayam, kambing, sapi, kerbau, ataupun unta, atau apapun. Dan ketika menyembelih itu, dia niatkan untuk selain Allah. Baik untuk selain Allah itu umpamanya untuk para malaikat yang ada di langit. Saya menyembelih binatang ini untuk para malaikat, atau untuk ruh-ruh para nabi yang sudah meninggal, ruh-ruh para solihin, ruh-ruh para wali Allah, ruh-ruh orang tua-orang tua nenek moyang yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, dipersembahkan. Apalagi untuk jin, untuk setan yang diduga atau diyakini setan itu kalau dia enggak disuguhi dengan sembilahan ini bisa menimbulkan madarat, baik penyakit atau bahaya yang lain. Seperti contoh orang yang mau membangun jembatan di sebuah tempat, wah ini agar aman, agar kuat, harus sembelih kebo, lalu kepalanya di ditanam di bawah jembatan tersebut. Untuk apa? Untuk para setan yang mukim di sana, menguasai daerah tersebut, agar tidak mengganggu, agar tidak mencelakai, lalu dipersembahkan sebuah sesembelihan untuk setan-setan tersebut. Maka tidak diragukan lagi, ini menyembelih untuk setan, untuk selain Allah. Padahal menyembelih sudah dijelaskan tadi adalah ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada pihak yang karena pihak itulah kita menyembelih itu. Kita menyembelih binatang tersebut. Waalaikumsalam. Atau ketika seseorang mau membangun sebuah bangunan, rumah, gedung, ini agar aman, agar para pekerjanya tidak celaka, tidak kesurupan, tidak ada gangguan ini dan itu, ada ritual tertentu dulu. Nyembelih kebo dulu, lalu kepalanya ditanam di sana. Maka ini sama dengan menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, dan terkena dengan hadis ini. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kalimat la'anallah, Allah melaknat, bisa bermakna dua. Makna yang pertama, mimbabil ikhbar, dalam rangka memberikan kabar, memberitahukan bahwa orang yang menyembelih untuk selain Allah itu dilaknat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, mimbabi doa, dalam rangka mendoakan. Sehingga la'anallahu man dhabaha li ghairillah, maknanya ya Allah laknatlah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Mana yang lebih ablag, mana yang lebih sempurna, yang lebih kuat? Apakah berupa kalimat berita atau berupa doa? Mana yang lebih kuat? Doa apa berita? Apa jawabannya? Berita lebih kuat. Kenapa? Karena kalau Rasul SAW memberitakan hal ini berdasarkan wahyu pasti juga, itu menunjukkan kepastian. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, itu memberitakan sesuatu yang pasti. Adapun kalau dalam bentuk doa, ya Allah laknatlah orang yang menyembelih bukan untuk Allah, doa ini bisa makbul, bisa tidak. Bisa diijabah, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Walaupun yang berdoanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa mungkin doa Nabi Muhammad SAW ditolak? Mungkin. Ada enggak contoh ditolaknya doa Nabi SAW? Ada. Contohnya apa? Nabi SAW pernah berdoa dengan tiga doa. Ada salah satunya yang ditolak, tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa doa Nabi yang tidak dikabulkan alias ditolak? Yaitu Nabi berdoa kepada Allah agar Allah tidak memecah belah atau tidak membiarkan umatnya terpecah belah. Agar Allah selalu menyatukan umatnya di atas satu kesepakatan. Dan inilah yang ditolak. Inilah yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenyataan yang teralami oleh umatnya, umatnya berpecah belah sampai 73 golongan. Dan inilah memang salah satu hikmah atau tujuan diciptakannya manusia. Manusia diciptakan untuk ikhtilaf, untuk berpecah belah. Lihat Al-Quran Surah Hud ayat 118, 119, 120. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Manusia itu selalu ikhtilaf, wala yazaluna mukhtalifin, selalu ikhtilaf, selalu berpecah belah, illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Walidzalika khalaqahum, untuk hal itulah Allah menciptakan mereka. Maksud walidzalika, kata Imam Syatibi dalam kitab Al-Itizam, walil ikhtilafi khalaqahum, untuk ikhtilaf itulah Allah menciptakan mereka. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah minta agar umatnya tidak berpecah belah, ditolak oleh Allah azza wajalla, tidak diterima. Ini contoh doa Nabi SAW yang ditolak. Ada lagikah contoh lain? Ada. Ketika Nabi SAW berdoa kepada Allah agar pamannya Abu Thalib diampuni dosanya, juga agar orang tuanya, ibundanya Aminah dan Abdullah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ditolak juga oleh Allah. Bahkan ditegur, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, orang tua sendiri atau anak sendiri dan seterusnya, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi kasus-kasus lain tidak diijabahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil kalau berupa doa mungkin diijabah, tapi mungkin juga tidak. Tapi kalau berupa khabar, berupa informasi, berupa berita, berarti itu memberitahukan apa yang sudah pasti berdasarkan wahyu Allah. Oleh karena itu kalimat la'anallahu man dzabaha li ghairillah, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah, maka apabila ini dianggap sebagai kalimat berita, maka itu lebih ablak, lebih sempurna, karena lebih pasti. Inilah kalimat pertama yang ada hubungannya dengan materi inti kita, yaitu orang yang menyembelih bukan untuk Allah, orang itu akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa orang yang menyembelih bukan untuk Allah itu syirik. Kalau syirik dan terbawa mati tidak akan diampuni, dan seluruh amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya gugur, dihapus. Pahala sholatnya dihapus, pahala saumnya dihapus, pahala infak sodakwanya dihapus, pahala semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya terhapus. Terhapus oleh apa? Oleh dosa syirik yang dilakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu syirik, maka gugurlah seluruh amal-amal kamu. Dihapus semua amal-amal kebaikan. Inilah kalimat pertama yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu kalimat yang menegaskan Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan untuk Allah azza wajalla. Kalimat kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang dimaksud kedua orang tuanya itu ayah dan ibunya, dan orang-orang yang di atas ayah ibunya, kakek neneknya dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan melaknat di sini adalah sab wa syatam, yaitu mencela, menghina, memojokkan, menjelek-jelekan. Apa mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya? Pertama, ya mungkin kan ada orang tua, apa anak yang melaknat kedua orang tuanya. karena didikan yang salah yang dilakukan kedua orang tua kepada anaknya, sehingga anaknya durhaka dan berani kepada orang tua. Itu dengan melaknat langsung umpamanya, dasar ayah dan ibu kayak kambing, kayak kera, kayak himar dan seterusnya. Seorang anak dipanggil oleh ibunya, ya fulan, ta'al, cuek aja. Fulan, ta'al, cuek juga. Akhirnya marah si ibu menyatakan, ya himar, ta'al. Himar itu apa? Keledai. Apa jawab si anak? Ente himarah. Dibalikan begitu. Itu anak kepada ibunya. Itu laknat. Ada yang langsung begitu. Atau laknat kepada orang tua bisa bermakna orang tersebut melaknat orang tua kawannya. Karena orang itu berantem dengan kawannya, bertengkar gitu ya. Akhirnya orang tuanya dicela, dasar bapak kamu itu anu, diungkapkan kejelekan. Apa akibatnya? Akibatnya kawannya balik menjelek-jelekan orang tua. Oh, apalagi bapak kamu, ini, ibu kamu ini, nenek kamu semua. Nah, itu sama dengan mencela, melaknat orang tua sendiri. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, kaifa yal'anu rajul walidayhi ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat kedua orang tuanya? Nabi SAW menjawab, yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Kata Nabi SAW, bisa, yaitu seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain yang bapaknya dicela balik mencela bapak orang yang mencela tadi, mencela ibu orang lain, lalu orang lain yang ibunya dicela balik mencela ibu si pencela tadi. Ya, di sini terima dari Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Sehingga dari hadis ini para fuqaha mengambil kaidah an-nasababa bimanzilatil mubasharah fil itsam wa in kana yukhalifu fil fidhman ala tafsili fi dhalika inda ahli ilmi. Para fuqaha menyatakan bahwa sebab sama dosanya dengan perbuatan yang lahir karena sebab itu. Tadi, kenapa orang tua kita dicela oleh orang tua, oleh orang lain, oleh kawan kita? Mereka mencela orang tua kita karena sebab kita lebih dahulu mencela orang tua mereka. Akibat kita mencela orang tua kawan kita, maka orang tua kita pun dicela oleh orang lain. Makanya penyebab dicelanya orang tua kita adalah diri kita sendiri. Maka celaan kita kepada orang tua orang lain sama dengan mencela orang tua kita sendiri. Dosanya sama. Oleh karena itulah maka orang tersebut terlaknat. Dilaknat karena dia menjadi penyebab dicelaknya orang tua dia sendiri. Dengan cara mencela orang tua kawannya, berakibat kawannya mencela orang tua dia sendiri. Kenalah dia dengan hadis ini, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang-orang yang mencela atau melaknat orang tuanya sendiri. Maknanya Allah melaknat orang yang mencela orang tua kawannya, berakibat kawannya balik mencela orang tua dia. Karena itu pulalah maka Allah pun melarang kita mencela Tuhan-Tuhan sesembahan orang lain. Tidak boleh umpamanya mencela patung-patung berhala yang mereka sembah. Bukan karena patung itu tidak tercela, tercela patung itu. Bukan karena patung itu tidak hina, hina patung itu. Loh, kalau memang tercela dan hina, kenapa tidak boleh dihinakan dan tidak boleh dicela? Karena efek yang ditimbulkan. Apa efek yang ditimbulkan atau akibat buruk yang timbul dari hal itu? Akibatnya mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mencela pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh pujaan mereka. Kenapa? Akibatnya mereka akan mencela tokoh-tokoh panutan kita. Bisa mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mencela para sahabat, bisa mencela para ulama dan seterusnya. Yang itu diakibatkan karena kita yang lebih dahulu mencela panutan-panutan mereka. Maka itu pun termasuk poin yang terlarang dan sama dengan mencela tokoh-tokoh kita sendiri, panutan-panutan kita sendiri, dan larangan mencela berhala-berhala mereka disebabkan karena mengakibatkan mereka bisa balik mencela apa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang kedua. Kalimat ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang awa terhadap muhditha. Awa maknanya menolong, membantu, mendukung atau melindungi. Muhdith artinya subjek dari ihdas, pelaku dari ihdas. Ihdas itu artinya mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama. Tadinya sesuatu itu tidak ada di zaman Nabi SAW dan para sahabat, lalu diada-adakan, mengatasnamakan agama, mengada-adakan disebut ihdas. Yang diada-adakannya disebut muhdats. Orang yang mengada-adakannya disebut muhdits. Nah, orang yang mendukung orang-orang yang mengada-adakan kebid'ahan dalam agama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang yang mendukungnya saja dilaknat, apalagi orang yang mengada-adakan kebid'ahan itu sendiri, tentu saja lebih utama untuk memperoleh laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam wanti-wanti dalam salah satu hadisnya, kata beliau, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian setiap perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara-perkara yang diada-adakan itu disebut bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Berdasarkan hal tersebut, maka pertama, orang yang mendukung, membela, melindungi pelaku dan perintis kebid'ahan kena dengan laknat Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis ini, la'anallahu man awa muhditha, Allah melaknat orang-orang yang mendukung orang-orang yang berbuat bid'ah. Maka apabila orang yang mendukung, melindungi, menolong orang-orang yang berbuat bid'ah, menolong dalam melakukan, maka pelaku dari kebid'ahan itu sendiri tentu saja lebih utama lagi untuk memperoleh laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang ketiga. Kalimat yang keempat, la'anallahu man ghayyara manarul arab. Allah melaknat orang yang menggeser patok tanah. Patok, tadi sudah dijelaskan. Tanda yang menjadi ciri batas antara tanah milik kita dengan tanah milik orang lain. Digeser itu patok. Sehari satu jengkal. Tiap hari itu. Sebulan sudah 30 jengkal, berapa meter itu? Apalagi kalau panjangnya panjang. Panjangnya panjang. Kalau umpamanya panjangnya itu mencapai 50 meter. Kita geser umpamanya 2 meter. Kita geser setengah meter sekalipun sudah 25 meter. Harga tanah 1 meternya sekarang berapa? Kalau di pinggir jalan sudah, di kota-kota besar sudah puluhan juta per meternya. Maka orang yang menggeser patok tanah akan memperlaknat Allah Azza wa Jalla. Ditambah dalam salah satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang berisi ancaman terhadap orang-orang yang suka mencuri-curi tanah, yang suka menggeser-geser patok tanah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a shibran minal ard tawaqahu yaumal qiyamah min sab'i ardiyyin." Man iqtata'a shibran dhulman tawaqahu yaumal qiyamah min sab'i ardiyyin. Siapa orang yang mencuri walaupun sejengkal tanah sebagai bentuk kezaliman, karena kezaliman Allah akan timpakan itu, akan ditindih itu orang pada hari kiamat dengan tanah sebanyak 7 lapis. Nah, di sini diterima dari Sa'id bin Zaid, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Berdasarkan hal itu, maka orang yang mencuri walaupun hanya sejengkal tanah, baik itu tanah, kebun, sawah. Kalau sawah biasanya batasannya apa? Kalau bahasa Sundana galengan. Apa bahasa Indonesia galengan? Pematang. Nah, pematang itu dicangkul gitu ya. Si galengannya itu, si pematangnya itu dicangkul dari arah tanah kita. Tep. Lalu tanah hasil cangkulannya ditaplokkan ke sebelah sononya tuh. Plek. Tiap hari begitu. Satu hari satu cangkul. Nyangkulnya tiap hari. Sebulan sudah 30 cangkulan. Itu sudah berapa meter bergesernya pematang itu? Di dunia dia merasa untung. Di akhirat azab dan kerugian yang akan dia terima tidak terkira. Tanah terus orang itu akan ditimpa, ditimbun dengan tujuh lapis tanah. Dan ini menunjukkan bahwa menggeser patok tanah itu kabairi dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar. Karena Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair menjelaskan bahwa dosa besar adalah sebuah dosa yang pertama. Setiap dosa yang lahir karena meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Kedua, setiap dosa yang diancam dengan azab, baik azab di alam kubur pada hari kiamat ataupun di alam neraka. Itu semuanya dosa besar. Dan hadis ini menjelaskan bahwa orang yang curi tanah walaupun hanya sejengkal, berupa menggeser atok tanah dia dari tanah orang lain, orang itu sudah terjerumus dalam dosa besar. Inilah dalil ketiga. Dalil pertama dari hadis. Dan keempat yang menjelaskan bahwa menyembelih bukan karena Allah itu dosa besar adalah sebuah hadis dari Thalib bin Syihab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala jannata rajulun min dubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dubabin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat. Ada juga orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Jadi kata orang Sunda mah tepirai, pirage lalur gitu. Tidak seberapa, cuma lalat suatu yang tidak ada harganya dan tidak bisa dimakan. Karena lalat itu seorang bisa masuk surga atau masuk neraka. Para sahabat tidak kefikiran tuh bagaimana seekor lalat bisa menjadi penyebab masuk surga atau nerakanya seorang. Lalu mereka bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi ya Rasulullah? Lalu beliau menjelaskan, marra rajulan an ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Faqalu li ahadihima qarrib. Qal laisa indi syai'un uqarribu. Qalu lahu qarrib walu dhubaba. Faqarraba dhubaba. Fakhallu sabila. Fadakhala an-nar. Wa qalu lil akhar qarrib. Faqal ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jalla. Fadharabu nuqahu fadakhala al-jannah. Rawahu Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang melewati satu kaum. Kaum itu memiliki patung sesembahan. Tidak boleh ada satu orang pun lewat ke tempat mereka kecuali kalau setiap orang yang lewat itu harus memberikan satu persembahan kurban kepada berhala mereka. Berkatalah kaum itu kepada dua orang ini, berkurbanlah kalian untuk berhala kami. Seseorang mengatakan, aku tidak memiliki sesuatu pun yang bisa aku kurbankan. Kata mereka, berkurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Nah, lalat kan enteng. Akhirnya dia menangkap seekor lalat, lalu dia kurbankan kepada berhala itu. Ceres, pejet, itu lalat. Dipencet gitu pak. Untuk persembahan kepada berhala tersebut. Lalu kaum itu pun membiarkan orang itu lewat. Selamat. Karena sudah berkurban walaupun seorang dengan seekor lalat. Apa akibatnya? Fadakhalan nar. Orang itu masuk ke dalam neraka. Berkatalah kaum itu kepada yang kedua. Qarrib, berkurbanlah engkau. Orang itu menjawab, aku tidak akan pernah berkurban untuk seorang dengan sesuatu pun selain untuk Allah. Saya hanya berkurban hanya untuk Allah, tidak mau untuk yang lain. Dipenggalah leher orang tersebut oleh kaum tersebut, mati, masuklah dia ke dalam surga. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah, dan hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaul Mufaddin menyatakan hadis itu dhaif. Tapi hadis tersebut menjelaskan bahwa bila berkurban dengan seekor lalat tapi ditujukan untuk berhala, bukan untuk Allah, bisa menjadi penyebab orang itu masuk ke dalam neraka, apalagi kalau menyembelih binatang yang lebih berharga, lebih besar daripada lalat. Lalat kan tidak bisa diapa? Tidak bisa dimakan. Bisa sih kalau kita mau. Tapi gak akan ada yang mau makan lalat. Gak ada orang yang jualan lalat. Gratis kok, tinggal nangkep aja kalau mau. Gak ada harganya. Dan gak bisa dimakan. Gak ada yang mau makan. Tapi walaupun tidak berharga, kecil, dan tidak ada yang mau makan, di saat seseorang berkurban membunuh lalat tersebut untuk berhala, untuk selain Allah, menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Apalagi kalau seseorang menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi, kebo, unta, untuk apa? Untuk berhala, untuk selain Allah Azza wa Jalla, untuk jin, untuk setan, untuk mbah, untuk orang yang sudah meninggal, maka pasti dosanya lebih besar dan penyebab masuknya orang itu ke dalam neraka akan lebih kuat lagi. Berdasarkan hal itulah, semua penjelasan dan dalil-dalil yang tadi kemukakan, baik dari ayat maupun hadis-hadis yang sudah kita jelaskan tadi, menerangkan kepada kita bahwa jangankan menyembelih, membunuh seekor lalat saja tidak boleh, alias haram dilakukan untuk sesama makhluk, apalagi menyembelih yang lebih besar lagi daripada itu lalu ditujukan, diniatkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka dosanya jauh lebih besar lagi daripada membunuh seekor lalat tadi. Ikhwah azani Allah wa iyyakum, sore ini cukup sampai di sini saja penjelasan kita membahas bab adzabah li ghairillah, dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Dan seperti biasa, walaupun di meja saya sudah banyak pertanyaan dari hadirin, akan tapi seperti biasa kita khususkan untuk sore hari Jumat ini untuk para pendengar Radio Roja. Dipersilakan akhi Fawas untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Fadal. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas materi dan pembahasan yang penuh manfaat yang Ustaz sampaikan. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, dan yang pertama telah terkoneksi kita dengan penelpon dari Bapak Yusuf di Gorontalo. Kami persilakan, Pak. Iya, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Pekan yang lalu saya pernah menanyakan tentang hadis, barang siapa yang sholat 40 kali dan sholatnya tidak terputus, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian Ustaz mengatakan nanti akan mencari hadis ini pada pekan ini. Insya Allah Ustaz sudah mendapatkan, dan saya mohon jawaban. Jadi sholat Jumat bukan sholat sunnah. Jazakallahu khairan. Afan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Yusuf di Gorontalo. Barakallahu fiik. Ini ingat terus nih kepada hutang saya kepada beliau. Jumat yang lalu beliau bertanya tentang sebuah hadis yang menyatakan siapa orang yang melakukan sholat Jumat tidak terputus 40 kali, maka pahalanya sama dengan pahala Jumat. Baik. Saya sudah mencari, Pak Yusuf ya. Itu hadisnya la aslalahu, Pak Yusuf. Hadisnya tidak ada asalnya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaifus Syahri Dzulhijjah itu membuat beberapa riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Lalu dia menyatakan hadis itulah aslalahu. Ada perkataan Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyib yang menyatakan bahwa salatul Jum'ah, kata beliau, syabihun bil hajj, bahwa salat Jumat itu serupa dengan haji. Tapi disebutkan serupa. Makna serupa di sini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala adalah karena salat Jumat tersebut adalah salat yang dilakukan secara berjamaah dan diawali oleh adanya khutbah. Dan haji seperti itu. Manusia berkumpul di Arafah, wukuf dan mendengarkan khutbah dari salah seorang atau dari imam yang menjadi pimpinan haji tersebut. Nah, Arafah atau wukufnya jamaah haji di Arafah merupakan inti dari ibadah haji. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maknanya wukuf di Arafah merupakan intisari atau rukun besar dari rukun-rukun haji. Dan apa yang dilakukan para jamaah haji ketika wukuf di Arafah persis sama dengan berkumpulnya manusia pada hari Jumat di masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Mereka berkumpul, kemudian mendengar khutbah, setelah itu sholat. Begitulah yang dialami oleh para jamaah haji di Mekah, di Arafah. Mereka berkumpul, kemudian mendengarkan khutbah, kemudian mereka melakukan sholat secara berjamaah. Oleh karena itu Sa'id bin al-Muslim menyatakan bahwa Jumatan itu serupa dengan haji. Adapun kalau hadis yang menyatakan siapa orang yang melakukan Jumat 40 hari tanpa putus maka serupa dengan haji, itu silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya yang saya sampaikan. Untuk penelpon kedua berikutnya ada Umu Khair di Bekasi, silakan Ibu. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan di belakang Bapak Yusuf di Gorontalo. Tadi pertanyaan atau penanya kedua dari Umu Khair terputus. Silakan di 021-823-6543 untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan yang kedua. Naam, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dari Oman, Cengkareng kan? Oman di Cengkareng, mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume radionya Bapak. Iya, silakan Pak Oman. Sekarang saya mau nanya, kalau daging kambing kurban ya, kita yang kurban boleh nggak kita makan? Soalnya kemarin saya dengar kalau kita lihat dulu. Halo, suaranya terputus Bapak. Kalau halo? Iya, silakan Pak. Silakan Pak, ya. Diulang. Kalau kita ditahin gitu, niatnya kita mau korban sama panitia, kita nggak boleh makan. Kalau misalkan kita niatnya korban sunnah, boleh makan yang kuat, yang memang kan ya. Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Oman di Cengkareng menanyakan apakah orang yang kurban boleh memakan daging kurbannya, gitu barangkali yang saya tangkap Pak Wasya. Nah, sebab ada yang menyatakan kalau kurbannya wajib tidak boleh makan, kalau kurbannya sunnah boleh makan, katanya begitu. Iya, yang benar daging kurban itu dibagi tiga, sebagian dimakan, sebagian disimpan, sebagian disedekahkan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kulu wa dakhiru wa tasaddaqu, makanlah oleh kalian, simpan sebagian oleh kalian, dan sedekahkan sebagian yang lainnya kepada orang lain. Dan hadis ini menunjukkan disunnahkan, ini disunnahkan, disunnahkan, tidak wajib. Kalau enggak suka boleh enggak makan. Disunnahkan bagi orang yang berkurban ya, memakan sebagian dari daging kurban itu, dibolehkan dia menyimpan untuk besok atau sebagai simpanan, dan sebagiannya lagi disedekahkan kepada orang lain. Itu nas hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekali lagi memakannya tidak wajib. Kalau umpamanya dia tidak mau memakannya, baik karena tidak suka atau karena memang ingin mensedekahkan seluruhnya kepada orang lain, boleh. Sebagaimana riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau bersabda, amaroni Rasul sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa min luhumiha wa juludiha wa halaliha wa alla u'tiya jazira syai'an minha. Qal nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk melaksanakan kurbannya, menyembelih, kemudian mensedekahkan dagingnya, gajinya, kulitnya dan memerintahkan aku agar aku tidak memberikan upah kepada orang yang merusak itu sedikit pun dari binatang kurban tersebut. Kata Allah, kami membayar upah itu merogoh kasu kami sendiri. Nah, jadi Nabi SAW mendelegasikan kurbannya ini kepada Ali bin Abi Thalib dan dia tidak memakannya, oleh Ali diurus dan dibagi-bagi. Ini menunjukkan orang yang berkurban pertama lebih utama untuk makan dari daging kurbannya itu sendiri, tapi kalau dia ingin mensedekahkan seluruhnya kepada orang lain maka itu pun dibolehkan berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib barusan. Tapi sekali lagi tidak terlarang orang yang berkurban dengan kurban yang wajib untuk memakan daging kurban, bahkan disunnahkan. Kata Nabi, kulu wadakhiru watasadaku, makan oleh kalian, simpan sebagian dan sedekahkan sebagian yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami angkat pertanyaan berikut dari pesan singkat dari Pak Andi di Majalengka. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada doa khusus sebelum kita menyembelih hewan atau hanya cukup dengan membaca basmalah saja? Terima kasih atas jawaban Ustaz. Ya, ada enggak doa khusus ketika menyembelih kurban selain basmalah? Ya. Pertama, kewajiban bagi setiap penyembelih adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut bismillah. Itu yang wajib. Adapun takbirnya Allahu Akbar itu sunnah. Umpamanya bismillah saja, tanpa saja bismillah, terus dia menyembelih itu sah, cukup. Kalau ditambah dengan takbir Allahu Akbar itu afdal, lebih utama. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau mau ditambah dengan doa lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW boleh pula. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menyembelih kurban, dan ini dinukil oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min Ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Itu boleh kita membaca doa seperti itu lalu kita menyembelih hewan kurban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, terima kasih atas jawaban Ustaz. Dari pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Saudara Umar di Depok yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah jika kita menyembelih hewan di luar tiga waktu yang Ustaz sebutkan tadi disebut sebagai ibadah juga? Semisal kita menyembelih ayam atau hewan lainnya yang dihalalkan syariat Islam untuk dikonsumsi sendiri. Mohon penjelasannya jazakallahu khairan Ustaz. Iya, apabila kita menyembelih di luar kurban, baik ayam, kelinci gitu ya, kambing atau sapi, tapi bukan dalam rangka untuk kurban, apakah itu juga ibadah? Iya, itu juga ibadah. Ya, ibadah berupa penyembelihan yang hukumnya wajib tadi sudah dijelaskan. Di antara kurban bagi yang mampu dan al-hadiyu. Adapun yang sunnah, pertama sunnah muakkadah akikah. Nah, termasuk yang sunnah itu sudah pernah kita jelaskan adalah ikramu duyuf umpamanya, memuliakan tamu. Ada tamu yang kita hormati, orang tua, guru kita datang dari jauh, sudah lama enggak berjumpa. Begitu datang kita senang banget lalu kita menyembelih seekor kambing untuk mereka. Ketika menyembelihnya apakah ibadah? Tentu saja ibadah. Atau tidak ada tamu, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, tapi kita ingin umpamanya menyembelih kambing atau ayam untuk nafkah, untuk makanan keluarga kita, anak dan istri kita, apakah itu juga ibadah? Tentu saja ibadah. Dari segi apa ibadahnya? Pertama, dari segi melaksanakan penyembelihan yang syar'i, itu ibadah. Pertama, niat menyembelih itu untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ketika menyembelihnya mengucapkan basmalah gitu ya, terus takbir dan seterusnya. Kemudian yang ketiganya umpamanya menajamkan apanya, pisaunya, agar penderitaan si binatang kita sembelih itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu sakit. Nah, dan seterusnya. Itu dari sisi itu kita sudah memperoleh pahala dan itu bernilai ibadah. Dari sisi lain kita memberi rizki, memberi nafkah, memberikan makanan kepada anak dan istri kita, itu juga ibadah yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tasaddaqta al-fuqara wal masakin wa dinarun tunfiquhu ala ahlikum. Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu berikan kepada orang-orang fakir dan miskin, satu dinar yang kamu berikan untuk apa anak dan istrimu, maka yang lebih utamalah satu dinar yang kamu berikan sebagai nafkah untuk istrimu, untuk keluargamu. Itu merupakan sebuah ibadah yang agung, yang besar juga pahalanya. Jadi iya, setiap sesembelihan, walaupun tidak dalam rangka kurban, tidak dalam rangka akekah, tidak dalam rangka hadyu, menyembelih untuk makanan sehari-hari, iya itu juga bernilai ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Nah, terima kasih atas jawaban Ustaz. Kita angkat masih dari pesan singkat dari Saudara Ribo di Batu Raja, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Di tempat saya ada sebagian masyarakat yang suka berburu ke hutan-hutan atau ke gunung-gunung tertentu. Namun sebelum berburu mereka mengadakan sesaji yang ditujukan untuk menjaga gunung atau bukit atau hutan tertentu tersebut, Ustaz. Bagaimanakah dengan sesembelihan orang tersebut dan halalkah hasil buruannya? Terima kasih. Iya, ada pertanyaan dari daerah Batu Raja, Sumatera. Barakallahu fiik. Jadi daerah sana ada banyak orang yang suka berburu ke hutan. Tapi sebelum berburu itu mereka sudah suka mengadakan sesajian-sesajian yang ditujukan untuk para makhluk gaib yang mereka yakini ada di sana agar tidak ganggu atau sejenisnya lah gitu ya. Pertanyaannya, halal enggak sesembelihan mereka dan halal juga binatang buruan mereka ataukah tidak? Baik. Barakallahu fi kepada akhi penanya tadi, semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Pertama, bahwa mengajukan sesajian kepada jin yang menghuni di sana itu hukumnya tentu saja haram, tidak boleh. Dan itu termasuk sebuah perbuatan syirik. Gitu ya. Itu syirik, itu haram, tidak boleh. Timbul pertanyaan, apakah mereka itu boleh kita sebut sebagai orang musyrik? Nah ini beda lagi. Tidak boleh langsung kita vonis mereka itu musyrik. Karena apa? Karena mungkin mereka melakukan itu karena ketidaktahuan, karena kejahilan, karena kebodohan. Atau karena apa? Karena syubhat. Karena mereka meyakini itu ibadah umpamanya, padahal itu syirik. Oleh karena itu tidak setiap pelaku syirik boleh kita vonis dengan vonis musyrik. Tidak boleh seperti itu ya. Tidak selalu seperti itu. Harus diiqamatul hujjah, diberitahu, didakwahi dan seterusnya. Oleh karena itu mereka tidak digolongkan sebagai orang musyrik sebelum kita mendakwahi mereka. Itu yang pertama. Kedua, kalau mereka statusnya bukan musyrik lalu mereka menyembelih, tapi ketika menyembelihnya mereka baca nama Allah, bismillah. Atau mereka berburu dengan ditembak dan mereka menyebut nama Allah ketika melepaskan tembakannya. Maka sesembelihan mereka tetap halal karena mereka bukan orang musyrik. Walaupun mereka telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang tadi disebutkan, akan tapi karena kebodohan, ketidaktahuan, tidak boleh kita memvonis sebagai orang yang musyrik. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Maka sesembelihan seorang muslim, buruan seorang muslim, selama ketika berburu dan ketika menyembelihnya mereka tetap menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka tetap sesembelihan mereka halal dan boleh untuk kita makan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya kita angkat dari penelpon. Sudah ada Ibu Sukma di Depok. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau tanya, kalau seandainya kita ingin berkorban untuk almarhum suami kita, apakah itu diterima? Kemudian yang kedua, apabila bukan kita yang menyembeli, kita serahkan kepada panitia korban, apakah kita juga harus turut untuk melafazkan kurban kita itu? Kemudian maaf yang ketiga, Ustadz, apakah kita berkorban untuk yang jarak jauh, misalnya kita di Depok, terus kita berkorban di daerah lain yang jauh jaraknya, apakah itu juga bisa diterima atau ada syarat mengenai jarak untuk berkorban? Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukma di Depok, barakallahu fiik. Ada tiga pertanyaan nih, diborong. Pertanyaan yang pertama, saya sampai lupa yang pertama apa, Fawas? Yang ketiga dulu, mohon maaf, Ustaz. Atau yang kedua? Dua itu boleh nggak kita berkurban untuk suami yang sudah meninggal, gitu ya? Baik. Iya, ulama ikhtilaf. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah al-khulmu fi dini, beliau menyatakan wal udhiyatu laysat alal amwat anil amwat kama yafhamuhul awam bal hiya lil ahya. Berkurban itu bukan untuk orang yang mati sebagaimana yang difahami oleh orang awam, tapi untuk orang yang hidup. Wa ammal amwat falaysa minal masyru'i ayudhha lahum istiqlalan. Adapun untuk orang yang mati, tidak disyariatkan bagi mereka untuk berkurban atas nama mereka secara mandiri. Mandiri itu artinya tidak ada penyebab apa-apa. Illa in ausubihi, kecuali apabila mereka itu mewasiatkan sebelum matinya. Dengan menyatakan sebelum mati, nanti tolong ya pada waktu kurban, tolong sembelihkan kurban atas nama saya. Maka ya itu boleh dilaksanakan, karena kurban termasuk bagian dari sedekah. Dan yang lebih menjelaskan hal ini adalah seorang wanita dalam kitab Sahih Bukhari datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ibu saya sebelum meninggal itu enggak bisa bicara. Seandainya beliau bisa bicara, pasti beliau akan mewasiatkan untuk bersedekah atas nama beliau. Boleh enggak saya bersedekah atas nama beliau?" Kata Nabi sallallahu "Boleh." Oleh karena itu, apabila si mayit sebelum meninggalnya berwasiat untuk bersedekah atas nama dirinya, berkurban atas nama dirinya, maka dibolehkan untuk melakukannya. Adapun kalau tidak ada wasiat seperti itu, maka tidak ada syariatnya, kata beliau, dan itu didalili oleh perbuatan Nabi SAW. Beliau memiliki orang-orang tercinta yang sudah meninggal lebih dahulu, seperti istrinya yaitu siapa? Khadijah. Seperti pamannya yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib yang gugur di medan perang Uhud. Dan yang lain-lainnya, termasuk anak-anaknya yang meninggal lebih dahulu, putri-putri yang lebih meninggal lebih dahulu, pasti beliau cintai, tapi tidak pernah sebesar apapun kecintaan beliau kepada istrinya dan pamannya dan putrinya, lalu beliau berkorban atas nama mereka selama hidup beliau. Tidak pernah dilakukan oleh beliau. Berdasarkan hal itu, apabila suami Ibu Sukma tadi tidak pernah berwasiat untuk berkorban atas nama dirinya, maka tidak perlu Ibu Sukma untuk berkorban atas nama suami. Itu yang pertama. Itu benar. Pertanyaan pertama tadi demikian, Ustaz. Yang kedua terkait pertama dengan bila kita yang bukan menyembelih hewan kurban kita, apakah kita harus hadir di penyembelihan? Iya, kalau kita menyembelih berkorban tapi bukan kita yang menyembelih, pertama kita tidak wajib hadir, boleh hadir. Kedua, tidak perlu ikrar, karena tidak ada ikrar melafadzkan ini adalah kurban dari sifulan-sifulan, tidak perlu, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yang kedua, Nabi SAW dan para sahabat juga ketika akan menyembelih tidak mengikrarkan bahwa ini kurban dari sifulan, lalu kececet aja disembelih dan sebagainya. Itu tidak perlu ada ikrar apa-apa. Dan apabila mau menyaksikan, boleh-boleh saja, tapi kalau tidak mau menyaksikan, apalagi umpamanya ngeri dengan darahnya, atau karena ada kepentingan lain, atau di sana ada ikhtilat laki-laki dan perempuan, sedangkan Ibu Sukma perempuan, yang menyembelih itu laki-laki, yang menonton juga laki-laki, maka kemudian memutuskan untuk tidak hadir, tidak menyaksikan, itu boleh, gak apa-apa, gak masalah. Jadi tidak menjadi syarat, bahkan tidak menjadi penopang apapun menghadiri ataupun tidak menghadiri penyembelihan itu. Yang ketiga apa, Fawas? Yang ketiga terkait dengan hukum kita berkurban di tempat yang jauh, Ustaz, apakah diperbolehkan? Boleh gak? Ya, pertama berkurban, sodakoh, zakat, infak, lebih utama untuk daerah sendiri. Karena apa? Karena tanggung jawab kita itu di daerah terdekat, bukan di daerah terjauh. Itu yang pertama. Kecuali kalau di daerah sendiri itu seluruhnya sudah terpenuhi, umpamanya di komplek di real estate yang semuanya umpamanya orang-orang yang sudah pada mampu semuanya, tidak ada fakir miskin atau ada tapi sedikit, kemudian yang kurbannya banyak. Lalu kalau kita berkurban di sana juga mubazir, dalam arti terlalu melimpah sehingga mungkin banyak yang terbuang dan seterusnya, maka baru boleh dioper ke daerah lain. Adapun kalau daerah lain yang terdekat kita tidak tahu, kita tidak kenal dan seterusnya, boleh ke kota lain selama yang melaksanakan, yang menjadi panitia kurban tersebutlah orang-orang yang terpercaya, dibolehkan. Jadi yang pertama di daerah sendiri. Kalau daerah sendiri sudah terpenuhi, barulah dibolehkan keluar. Adapun kalau umpamanya kita menyembelih dinitip di luar kota, padahal di daerah sendiri, ya di daerah sendiri masih membutuhkan, maka kurbannya tetap sah, akan tetapi dia tidak afdol, tetap sah dan dibolehkan hal seperti itu. Ya, begitu saja Fawaz, sudah habis waktunya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk Al-Ustaz atas materi dan pembahasan yang telah disampaikan di sore hari ini. Terima kasih dan kami ucapkan jazakumullahu khairan juga untuk rekan-rekan radio kru Radio Roja Bandung atas terselenggaranya siaran langsung di sore hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan di manapun, untuk ikhwah kru radio dakwah yang lainnya yang turut menyiarkan secara langsung kajian di sore hari ini. Terima kasih pula untuk kaum muslimin dan muslimah, para pendengar dan Anda yang menyimak kajian ilmiah kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan, dan kami mohon maaf atas begitu banyaknya pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan di sore hari ini. Khotbah Islam saat ini pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Tiba waktunya bagi kami untuk kumandangkan azan sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami undur diri dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bertemu dengan beliau pada kajian ilmiah pembahasan kitab Qaulul Mufidah.